الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس لمهجور فلسين ورننا ikut tetep kedua kang den sengker kang poto ufafun ngampuran malin saking harta inau jabat lamun inau jabna lamun ngawajib kening sun sadaya ahadahuma ing salah sawijine karone koa delan diat wa ilam nakun aujabna fa ina fa magalamun ngampura ya wali ala diat ingatasi diat sabatat maka tetap ia diat wa inab lago gambagama sabagolan lamun ngait lagen ya wali agama sabago maka kaya barangkang wis dingin ya umat wa inafalan lamun ngahambura ya wali ala lama la ingatasi itu yang da'ara harta iku mawujud bal mazhab wa anahu la yajibu syaih agar da'i mazhab iku seduh unika laguan iku ora wajib apa syaihun sewiji-wiji wal mubadziru bidiyati kamublisin lan utai wong kang nambuhakan harta ing dalam diat iku gaya wong kang poto wakilalan dan ujabakan opo kasabiyin kaya iku gaya bocah cilik walau tasolahalan namundami agarani walilan aljani anil kuadi saking kisah salam yatai bahirin ingatah serong ratus ontak lagu makalaga yasul ino jamna haduhuma lamun ngawajib gening sun sadaya ing salah sawijine garone koad landiat wa ila wa ilam nagul awajabna falasahu asihatu maka utawi kaulasoh asihatu iku sohe iku sah. Orang bacakan Al-Fatihah kahiji kitu nuju dirawat di mana di Junaidi di Cianjur jauh. Kemudian kitu almarhumah Hasanah binti Haji Abdurrahman Curug suka wafat hari Rabu 24 April. Kemudian Hajah Aminah binti Haji Nawawi Ijum bin Haji Hadi pada hari meninggal hari Kamis 18 April. Terakhir keluarga besar tokoh Mas Tabrani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Orang masih kene ngelanjutkan tentang kawat, tentang kisos. Masih kene panjang lalakon. hukum Islam nu aya dina Al-Qur'an mengenai qisas dijabarkeun ku Kangjeng Nabi melalui hadis, diijma'keun ku ulama melalui mazhab, diterapkeun kuduna di unggal negara, wari tinggal carita anana hungkul komo di Indonesia. Iraha meureun undang-undang Islam dipake, ulah kabeh sakur'an atuh saparapat saparapatna. Ternyata henteu geus undang-undang di negara urang mah lain undang-undang Al-Qur'anul. Asalnya hobai mah asalnya hobai. Henteu deuk ngarobah, henteu rek usil. Asalnya hobai bahwa undang-undang di negara urang mah lain undang-undang pangeran, tapi undang-undang manusia, nengin manusia, rancangan manusia, kedurubah robah ku manusia, kumaha ngeunah nacak manusia baik dalam rangka ngeunaheun korupsi na manusia-manusia nu dilaluhur, ngagencet manusia-manusia nu dihandap. Sakitu teh tujuanna. Embungeun nyana dikitukeun mah wah sembarangan. Gugubna nyieun sakitu ketatna undang-undang rancangan undang-undang. Ketat ge rarasaan cak nyana sapinter didengekeun ku nu sok maraca kitab mah barodo teh. Wani jang ngadu kulama bener. Panco rodo atuh sakit lah. Make undang-undang Al-Qur'an mah simpel ngeunah. Maling saha bae potong beres. Cenah bupati maling potong bae. Cete gubernur nu mari potong jeung konde-kondeana. Cukur. Beh, cenah presiden atuh komonyana. Potong. Ngeunah. Cina yang menuzinah nanti camat, wah tu kau mau camat. Cina yang melurah nuzin, wah aku melurah. Yes, renjam, podaran. Ulah ayah di dunia jelah menusuk zararinah muson gitu, ribet. Nenah beres kan. Cina yang menuzinah nega atu jam menteri, atu kau mau menteri. Yes, kena kesaksian ku kabehat. Jadi yes, nangan simple deh. Cenah uprih kemanusiaan, aing mah prih ketuhanan. Geus ya kumaha ya modar sia bakalna ka dituna mah. Tah ye eueuh ya, urang mah sakadar macaan kitab nu aya dina Al-Qur'an. Hese Al-Qur'an mah dihartikeunana dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ge ucapanana hese dijelaskan ku para ulama. Buatan ulama ge hese dibacana teu mondok mah pagon. Hese bae. Teu masantren mah bacaan kitab teh hese. Beda jeung koran. Koran mah dibalikeun ayeuna pamana aya bujalan coba ye. Aki-aki gecenghar barang nelepos kota, waduh, anak gadis umur 7 tahun digagahi oleh kakeknya. Nah, sia aki-aki genaca kita ini nanaonan si datanya teta koran mah kos gitu, tapi kitab mah iya kos kiasek dibacana. Mantak ancang-ancang heula rek maca kitab mah. Datangna rada isuk keneh, abeh kaburu ngawudu. Kopi abeh seger, horeng tunduh. Horeng tunduh. Sugan teh bakal seger. Entek cek Imam Ghazali dua macam jelema urusan awak. Lamun leuk digawe seubeuhan beuteum. Dek ka pabrik, dek ka kantor, dek ngaragaji mah komo terkenal dahar tukang ngaragaji 7 tikeun nu biasa. Terkenal teman tukang. Sebab lu diperlukan tenaga, tapi lamun dek ibadah coba-coba beuteung di seubeuhan. Moal bisa kajen kumaha ge. Kiai nama ngadahar buras paling gak sepotong dek ngaji. Wuh, mustame nama 5. Tunduk. Tata beda cek Imam Ghazali dek ibadah ka Allah jeung dek digawe. Lain deui sebab ibadah memake ruhani. Tanya mata kurang gak ngaji. Ulah sebeting, ulah lapar ting. Sedang baik dik datang ke jam seberaja kiai ngajina biasa jam 10. Oh berarti sepiring mentrung ya sedang ya. Ya Allah ya Karim. Izzat jelemaan numuplis jelema muplis teh jelema anu beakeun hartana dipake babayar kandas kabeh atawa beak hartana dipake berbagai urusan muplis ngaran. Tetetea lamun diantepkeun bae ku pamarentah jelema nu kos kitu bakal ngabahayakeun hiji keluarga bakar terlantar. Nomor kedua bakal ngembet ka dulur-dulurna. Sawah nu nyanang geus dijual pake amburadul, mobil geus dijual tinggal imah doang sedengkeun tuntutan-tuntutanana loba mun diantepkeun ieu bakal anak pemajikan terlantar bahkan geus aya sababaraha dulur-dulurna anu milu peduli ternyata nyana mah kitu bae. Jadi disebut nepoto. Hai teter. Geus teu bogana naon. Amankeun ku pemerintah jelema nu kos kieu. Jelema anu ngamubazirkeun harta. Tepuguh teu karuh nyana terus-terusan meuleuman petasan mubazir kebelah dituna terus teu meunang aya jaipongan aya kelilingan langsung nyawer disawerkeun duit bangsa kasinden kabiduan anak mah diimah jeung pamajikan terlantar. Wah, lamun kasinden mah. Wah, aya batur 10.000, nyana 20.000. Aya batur 20.000, nyana 50.000. Aya batur 50.000, 100.000. Batur aya anu 1 juta, nyana 10 juta. Nyana mah hayang kadeuleuh doang. Beak balik mah make kolor doang. Mau mubazirkeun harta, ieu ulah diantep ieu ku pemerintah nu kos kitu teh atah tangkep. Sel amankeun lantaran tepuguh yang ngagunakeun hartana ai masjid diliwat-liwat ai sinden bau pohara ai majlis salim diliwat-liwat bau ai nyumbang biduan pohara jasa Itu kene bangsa anu teu ngalagu, neu teu puguh, teu nyikut. Na eta teh ya mubazir ngaranna. Nu judi terus-terusan datang ka beulak tangkep ku polisi amankeun loba ieu pagawean di nagara. Mun make undang-undang Islam mantep jasa geus puguh nu maling, geus puguh nu zina, geus puguh nu mabok. Ieu gaya nu nambuh-nambuhakeun harta. Jelema anu beakeun hartana potol ngaranna tangkep. Teu bisa mayar ai hutangna 1 miliar, ai boganangan 500 juta. Masih kena 500 juta kene. Sedangkeun nyana amburadul wae pagaweanna teu tanggung jawab terhadap hutangna, tangkep ku polisi. Amankeun. Jelema anu nyawer ka biduan, tangkep ku polisi. Cenah polisi lagi ieu nyawer deui. Kumaha tak kuduna tah? Naya heset tak koskit. Polisi jangan amankeun rakyat, ternyata polisi na amankeuneun. Enggak heset. Di urang mentak terjadi di Yogyakarta, di Brondong, di luar aturan sebenarnya pak kabeh. Kunaon atau polisi jadi geng? Kulaon atu abri jadi geng, lain ngurusan negara, endahan ngurusan bar, nightclub. Mun dibahas ku urang sebagai rakyat, boloon. Polisi boloon, abri boloon. Kunaon ngurusan gitu, tak aya ge ngurusan rakyat. Anteur anu henteu nyahuan ka jalan. Itu atuh kuduna. Lamun aya ieu jalur ka ditu nyana ternyata ka dieu. Stop. Pak, ini jalurnya ke sono bukan ke sini. Mohon maaf ya, ntar saya anterinnya jangan ke sini. Waduh. Ya masyaallah. Ada enggak buat ongkosnya nih saya kasih. Polisi sorga atau ongkos gitu. Oh, mantep jasa. Urang geus ngahormatna ge lain sahiji leungeun dua. Bila perlu jeng suku, hah, opat. Iya tuh kau polisi. Iya mengahaja. Jalur nu kadi itu geus nyarahungeun supaya katangkep jelema balikeun deui ka dieu. Atu ka dieu betrek. Enggak tahu, Pak, sana rambu-rambu. Mana surat-suratnya? Mulai geus. Anulah. Ini harus dianu. Pak, ini saya mau buru-buru. Ih, buru-buru. Sama suhu saya juga mau buru-buru, tenang aja. Pak, ini anu nang. Ini Pak Man, barang di toilet maka jubur dah. Eta polisi di Lampung. Masya Allah, dayanya pengamanan negara ternyata kudu diamankan. Pertahanan luar negeri ternyata kos kanari. Kizaya teh jeleman nu ditangkep ku polisi. Lantaran jelema pakandas potol. Kuari nyana boga laku ngabunuh. Pancek tadi jelema ngabunuh teh dua macem. Hiji bunuh deui. Isos ngaranna. Bisa nego jeung keluarga pihak anu dibunuh ieu bayar diat. Kumaha lamun kuari dinego jelema nu geus kandas teu bogaeun banda eueuh jang mayarna boro-boro jang mayar jang dahar keluargana ge hese. Kuari dinego geus cak keluarga pihak teraniaya terbunuh geus teu kudu dibunuh deui maning bayar diat bae 100 onta. Tah eta puguh boro-boro mayar 100 onta nyanana ge ditangkep ku polisi lantaran teu bisa mayar hutang ka nu sejen. Walaisa limah juri palasin menang kejeleman dihijru diamankan ditangkep kulantaran foto iya afwan dihampura tina kisos an malin nyana kudu mayar make harta ulah in aujabna ahaduhuma lamun urang ngawajibkeun karena salah sahijina ndek kawad atawa ndek hartaya nediat sebab nyana mah lain ahli tabaru nu mantak geus teu dimeunangkeun wa ila lamun urang teu ngomongkeun teu nyaritakeun teu ngucapkeun berpendapat aujabna ahaduhuma andai kata wang wajibkan ke laki sos pahin apa ladiyati sabatak jika marite kepantilu kaol kaol kahiji, kaol kedua, kaol katilu nurutkan cekaol anu kedua, anu katilu bahwa ia mapaten kudu diet baik sementara dihampura sabatak berarti ges uuh nao nao wailat lago bagama sabagomun kemawali ngaitlaken tenujukan kana selesai jantara diat jengkowat etama bagama sabako sakumaha nunggis tihelabai wain afa Allah malak fal mazhabu lamun ngahampura walina atas lamala fal mazhabu annahu la yajibu syai'un cik mazhab teu wajib naon-naon teu kudu ngarti mah teu kudu geus emang hese ieu sana dihardi-hardikeun geus wal mubaziru jalmanu nambuhakan harta ngawur-ngawur harta nuntaya mangpaat nak leletikan anak model gitu nyengit petasan atawa pakai ngadulang layangan itu mubazir nukos gitu judi tepugu di urang lantai ilahar di urang man teu ilahar tapi Bandung Garut Tasikmalaya buh ngadu lang layangan teh jutaan di urangan teu Garut ba paling-paling Garut aya nu ngaran ngadu lang layangan di Garut di Jawa Barat ba Garut nomor kadua aya ngadu kitu naon karangaranna teh eta nu baruleud teh Muncang ngadu Muncang jutaan Muncang diadukeun. Di dieu mah moalnya Muncang set ke diteundeun di luhur ke didedetkeun truk mana nu eleh, mana nu menang Muncang. Muncangna Muncang anu aya keneh batokan. Geus neangan Muncang anu pabagus bagus tungtungna mah Muncang sagarut jelema ka usad-usad ngadu Muncang. Garut eta kos kitu. Beladiena apa bagus-bagus bakiak bakiak Garut eta kos kitu emang belon urang Garutna eta jadi di kota teh terong-terang wabehan lalaki awewe kolot budak bakiak beres bakiak ngadu cangklong apa bagus-bagus cangklong paherang-herang cangklong Garut eta. Jadi budak moran ge cangklong ieu mah lain pipa, pipa onam, buleut panae panjang pipa cangklong nya nu ka dieu teh anu bangsa Raja Inggris nu make naga cangklong. Make laken cangklong mah. Eta Garut. Kos karitu atuh ngaranna ge atuh heureuyan aya nu cangklong sok gede batok kalapa. Gus karariu bae kitu urang Garut teh geus kitu. Geus macem-macem teh ieu kaheureuyan-kaheureuyan ngadu Muncang, ngadu lang layangan Garut. Kemudian bangsa petasan teh eta geus kitu mubazir. Haram hukumna amankeun ku polisi tangkep. temenang nukos karar itu dikembang-kembangkan lantaran di sisi lain loba pakir miskin anu sore dahar isuk ente isuk dahar sore ente kunaon atuh di sisi lain jelema hararese dahar-dahar acan di sisi lain mah jelema heureuyan duit dihambur-hambur diacak-acak kos kitulah lumantak nyeun piributeun-piributeun nagara berkuasa untuk mengamankan wilayah ketimpangan-ketimpangan. Tanggap? Masya Allah, mantap kebun kula menjadi presiden beres. Di mana cina kia jadi presiden di kampung kosong? Mana kampung kosong bu kampung? Wal mubadziru kasabin jelema kamu plisin jelema anu ngamubadzirkeun harta dina diat hukumna kamu plisin kos jelema nu potol bae geus janang mah kudu dibunuh bae geus teu meunang make nego-nego harta gila cek sakaul kasobiyin kos budak letik besarwa budak letik kudu diamankan di mana budak letik mawa harta lantaran mual beres ngagunakeunana mentak yatim teu meunang hartana dibikeun ka yatim kudu dicekel ku walina sebab can mampuheun nyana nyekelan harta paling ge sajam dua jam sampai dua jam bea aman ke ta ieu ge sarua budak leutik ge kalata moal beres berarti jelema nu nambuh-nambuh harta ngabeakeun harta ieu dina diat urusanana sarua jeung budak leutik teu meunang make urusan harta lain ahli tabarruk nyana mangis bae putus kawan walau tasolahanil kawadi alam yatai bairin ki Zaid ngabunuh ki Umar iha terbunuh para wali nanungtut kaki Zaid supaya disidangkan setelah disidangkan ternyata benar-benar pelaku pembunuhan terhadap Ki Umar adalah Ki Zaid. Tidinya menang dua, hiji menang bunuh deui. Nomor kedua menang dihampura bae pembunuhan anak ganti ku diat. Sabaraha diatna keputusan Al-Qur'anul Karim 100 onta. 100 onta lamun 100 onta per ontana 10 juta baheulanan per onta 10 juta berarti kali 100 10 kali 100 berarti seberapa? Seberapa? Semiliar. Eta lamun onta leutik 10 juta teh onta leutik kos munding. Munding di urang 10 juta biasa-biasa henteu terlalu gede. Nu hayang gede jasa. Model kitu munding Australia atau sapi Australia itu eta hargana teh teu kurang ti 17 atau 20 juta lamun unta nu gede nu bagus nu dipake korban na harga 20 juta berarti 2M ayeuna mah pihak keluarga teh ieu hayangna lain 100 onta jenteing cenah Ki Zaid ulah dibunuh kami mamen ta 200 onta bae ande kata damai Zaid sebagai pelaku pembunuh terhadap keluarga Ki Umar hayang 200 onta lago ieu perdamaianana tidak bisa dibenarkan in aujabna ahadahuma wa ila fal aswahu ashihatu walau qala rasulun wallahu a'lam.